Pak Rudi, halo. Halo. Pak Rudi, silakan, Pak. Ya. Saya rasa tidak ada pengaruh terhadap pasar mobil. Itu sih tetap aja orang beli mobil. Kalau mau itu dia itu di diperberat dia punya pajak yang di SPP 3D-nya. Itu saja Pak Rudi. 2 atau 3 okay. kali lipat. Untuk mobil yang kedua dan yang ketiga. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk komentarnya. Yang berikutnya ada Bapak Hakim. Pak Hakim, halo. Selamat siang. Selamat siang Pak Hakim. Bagaimana Anda melihat fenomena ini Pak Hakim? Menurut saya gini. Halo Pak Hakim, halo. Cuma saya rasa gini ya. Itu masalah transportasi itu sebenarnya adalah ketegasan daripada pemerintah dan kemauan daripada pemerintah. Artinya gini. Pajak progresif boleh dilakukan, tapi menurut saya itu tidak akan mengurang minat orang untuk membeli mobil. Yang jelas adalah bahwa kalau memang transportasi kita mau dibenahin, benahin dulu public transportation-nya. Yeah. Kalau public transportation-nya aman, orang akan pindah ke sana. Yang kedua, baru kita kembalikan lagi pada yang namanya umur daripada mobil. Jadi kalau umur mobil, umur kendaraan itu diperpendek, benar-benar diperketat untuk pendek, artinya akan ada hanya orang-orang yang mampu saja toh yang bisa membeli mobil-mobil itu. Nah, itu akan membuat, tapi kalau kita sekarang kita laksanakan umur daripada mobil dan transportasi publik konservasi masih kayak gini, itu sama aja kita menyengsarakan orang. Sedangkan kan hak juga dari orang untuk mendapatkan kenyamanan. Tapi kalau publik transportasinya sudah benar, umur diperpendek, saya rasa semua orang akan menuju ke public transportation. Okay. Artinya orang-orang yang biasanya bawa mobil juga mungkin akan kembali ke public transportation karena di situ ada murah, ya, ada murah. Jadi yang mau pakai mobil juga nanti akan menjadi orang-orang yang betul-betul mampu untuk membeli mobil. Baik, gitu. Terima kasih untuk komentarnya Pak Hakim. Di belakang Pak Hakim sudah siap untuk bergabung ada Bapak Yudi. Halo, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang, Bu. Iya, tadi sempat terputus ya Pak Yudi ya? Iya. Oke, silakan untuk komentarnya Pak Yudi. Kalau menurut saya, itu merupakan salah satu alternatif ya. Iya. Tapi saran saya gini loh, pemerintah tuh juga harus berani untuk membatasi usia kendaraan. Ya taruhlah Singapura 5 tahun, kita 20 tahun. Nah, untuk mobil-mobil yang di atas 20 tahun, itu kita bisa buang ke daerah-daerah yang masih kekurangan kendaraan. Sedang pajaknya, kalau memang mobil itu tidak layak, ya pemerintah bayarlah itu mobil. Kan setiap tahun kita udah bayar pajak supaya nomor STNK-nya itu bisa untuk beli mobil baru. Di samping tidak mematikan industri otomotif, juga apa ada pergantian mobil. Makanya pemerintah juga harus pikirkan menciptakan mobil yang murah biar rakyat yang kurang mampu bisa memiliki mobil. Begitu saran saya. Terima kasih Pak Yudi untuk sarannya. Yang berikutnya ada Pak Koko. Halo Pak Koko, selamat siang Pak Koko. Siang Bu. Silakan Pak. Ya, kalau menurut saya sih percuma ya Bu ya, pakai pajak-pajak begitu Bu. Karena tidak beli mobil pun sekarang sudah macet Bu. Gitu. Jadi kalau saya menurut saya baiknya itu untuk mobil pribadi, bensinnya jangan disubsidi Bu. Hanya untuk angkutan saja. Biarlah mobil pribadi pakai Pertamax Bu. Okay. Jadi lebih banyak orang tidak memakai mobil Bu, gitu pribadi. Begitu ya. Iya. Baik. Terima kasih kembali Pak Koko. Oke, yang terakhir komentar dari Pak Otis. Halo, selamat siang Pak Otis. Selamat siang Mbak. Iya, Pak Otis. Bagaimana melihat permasalahan ini Pak Otis Anda? Kalau seperti itu, orang bisa menggunakan pakai nama istri simpenannya atau istri kontrakannya atau teman kencannya Mbak. Itu tidak efektif. Saya bertanya sekarang, Pak Industrian Mobil berani tidak selama 5 tahun saja tidak memproduksi mobil pribadi. Tapi khusus hanya kendaraan angkutan umum ataupun kendaraan niaga. Boleh saja mobil pribadi, tapi untuk tujuan ekspor. Di samping itu pemerintah berani tidak memberikan pajak setinggi-tingginya bagi import mobil pribadi dan memberikan pajak serendah-rendahnya bagi kendaraan umum. Bagi kendaraan pengangkut aspal, kendaraan pengangkut pipa untuk irigasi dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat akan dirangsang untuk menjadi masyarakat produktif, bukan masyarakat konsumtif. Dengan demikian akan terjadi penghematan energi, bukan hanya kemacetan di jalan, Mbak. Ini membuat masyarakat jadi masyarakat konsumtif, ada orang-orang elit juga termasuk pemerintah, Mbak. Terus gitu saja, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang kembali, Pak Otis.